بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله marilah kita awali majlis ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah sebagaimana biasanya dan niat-niat yang baik insyaallah. حضرت سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي وسيدنا الإمام أبي يزيد البسطامي وسيدنا الإمام معروف الكرخي وبشير الحافي وجنات البغدادي ثم إلى سيدنا أبو مدين المغربي ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى بن علوي الحبشي ولوالديه وزوجته حبيبة الشفاء بنت طه بن عبد الزقاف ولوالديها وابنه عمي علي بن محمد أنيس الحبشي ووالده وزن عرفان ثم إلى روح الحبيب محمد ناجي بن طه بن الزقاف الحبيب علي بن بكر الزقاف ثم إلى روح جدي أحمد عبد الرحمن وجدي عبد الرحمن بن سنة وجدي علي بن مات حبزي وجميع أزواجهم وأولادهم وإخواتهم وإخوانهم ثم إلى أرواح جميع أولياء هذه البلدة وسلاحها ثم إلى أرواح جميع أهل مقبرة فاس من أموات المسلمين والمقبرة المبرية بطلقان أموات المسلمين والزنبل والفرات وأقدر جميع رب البشر والمعلى والبقيء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم أجمعين وبركاتهم أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يدفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وبطن وأن الله يحفظنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواتنا وأصحابنا ومن نتعلق بنا ومن أحبنا فيك ومن حبيناهم فيه وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الأمراض والأسقام ظاهرا باطنا ومن جميع المعاصي والذنوب والآفات السيئات والبلاء والفتن ما ظهر منها وبطن وأن الله يحول أحوالنا إلى أحسن حال ويحفظنا من أحوال أهل الضلال وأن الله يرزقنا جميعا العافية ودام العافية والشكر على العافية دم العافية والعافية من كل أذية والبلية وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وهجي الكريم وأن الله يرزقنا إياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة حسية والمنوية بدون تعب والشقاء ولطف العافية والسلام الطافق والهداية والرضا لنا في الدين والآخرة وأن الله يكتبنا في ديوان سادتنا العليا والصالحين وأن الله يجعلنا من المحبوبين عند الله وعند سيد المرسلين وعند أولياء الصالحين وأن الله يرزقنا جميعا عمرا طويلا في طاعته ولطف العافية والسلام الطافق والهداية والرضا لنا في الدين والآخرة وحسن الخاتمة عند الموت بعد كل ذلك على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من وحبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي صل على محمد وبلغ القلة كل مطلب Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla kulla matlab. Alhamdulillah. Kita bisa membuka majlis ini dengan berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kita dapat membuka majlis ini dengan qiraah umul kitab suratul Fatihah. Insyaallah apa yang menjadi hajat kita oleh Allah Ta'ala diwujudkan, dan semoga semua dosa kita diampuni dan amal soleh kita diterima oleh Allah Ta'ala, dilipat gandakan, dan semoga negeri kita ini dilindungi oleh Allah Ta'ala dari hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, dari berbagai gangguan yang membahayakan yang tinggal di negeri ini, ya, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bertemu kembali di majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiyah. Allah cinta sama kita enggak? Saya mau nanya, Allah cinta sama kita enggak? Yakin? Yakin, kenapa? Karena Allah sudah menamakan dirinya, Dia Maha Mencintai. Ya, Dia Maha Mencintai. Karena Allah cinta kepada kita, maka kita dijadikan seorang yang bisa percaya sama Allah. Karena Allah cinta kepada kita, maka kita dijadikan sebagai manusia yang bisa iman kepada Allah. Karena Allah cinta kepada kita, kita jadikan manusia yang bisa mengabdi kepada Allah. Karena Allah cinta kepada kita, dari sekian banyak umat manusia, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Karena Allah cinta kepada kita, dari sekian banyak umatnya Nabi Muhammad SAW, malam hari ini kita dihadirkan di hadapan Allah. Malam hari ini kita dihadirkan di majlisnya Allah. Ada majlis, majlisnya pembesar. Ada majlis, majlisnya raja-raja. Ada majlis, majlisnya orang-orang kaya. Ada majlis, majlisnya para pejabat. Tapi kalau majlis kita ini majlisnya Allah. Kenapa dikatakan majlisnya Allah? Karena di majlis ini yang disebutkan adalah hal-hal yang memang diperintahkan untuk disebutkan oleh Allah. Karena majlis ini adalah majlis zikir. Dan ini sebuah karunia bagi kita semua, kaki kita dimudahkan masuk ke majlis yang seperti ini. Ya, dan khususnya bagi saya ini sebuah kemuliaan karena rumah saya malam hari ini menjadi majlis zikir. Karena rumah saya malam hari ini menjadi majlis tempat berkumpulnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan sebuah kehormatan buat warga Semanggi, ya, karena di Semanggi ini ada majlis-majlis yang seperti ini. Dan alhamdulillah tidak sedikit, ya, tidak sedikit majlis yang seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena itu mari kita syukur kepada Allah, dan mari yuk kita rasakan sayangnya Allah kepada kita. Ya, sayangnya Allah kepada kita. Ini buktinya kita dikumpulkan di tempat yang baik, dikumpulkan dalam suasana yang baik, dikumpulkan untuk ngomongkan orang-orang yang baik. Semua ini bukti cinta Allah kepada kita semua. Para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, dari tadi tidak saya sapa, ya, cuman hadirin yang di rumah batin ini kok dungaren, yang di radio kok enggak disapa, ya. Para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, saya mewakili Haji Sony Parsono tanpa diminta memohon maaf karena beberapa waktu yang lalu radionya sempat off. selama kurang lebih 3 atau 4 hari Al-Hidayah FM istirahat. Banyak SMS yang masuk ke tempat saya, tidak saya jawab, kaken. Kenapa kok radionya mati? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Saya herannya sama pendengar Al-Hidayah FM itu, cinta sama Al-Hidayah FM, tapi bukti cintanya enggak ada. Beberapa bulan yang lalu udah saya umumkan kan, waktu saya ceramah, ini kalau radio, itu berkat apa itu? Berkat Al-Hidayah FM. Nyata. Bahkan kalau udah Al-Hidayah FM-nya itu istirahat, SMS yang masuk, aduh suntuk rasanya, tidak ada Al-Hidayah. Aduh sepi rasanya, enggak ada Hidayah. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar dimanapun Anda berada, kalau sudah tahu bahwasannya manfaat radio ini begitu besar, maka ya ayo, yang punya uang, ya yang punya uang, kalau mau investasi akhirat, ini investasi yang sudah jelas. Kalau yang lainnya mungkin ada yang jelas, ada yang remang-remang. Kalau ini sudah jelas, halalan thayyiban. Ini investasi yang halal dan investasi yang baik. Saya enggak dikasih apa-apa loh sama Pak Sony. Jangan dikira dikasih apa-apa. Ini untuk umat. Sesuatu kalau untuk orang banyak, saya ngomong begini tidak malu. Kalau untuk orang banyak, tapi kalau untuk diri sendiri abot. Ya, kalau untuk orang banyak, mari kita saling menyemangati ya, saling menyemangati. Alhamdulillah, kita masih membahas hadis yang ketujuh insyaallah. Kemarin kan baru menjelaskan tentang sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anuh. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan hadisnya, dan insyaallah kita bahasnya cuman tiga kalimat atau tiga kata atau dua kata. Bukan kalimat ya, mungkin tiga kata atau dua kata. Dikatakan oleh Sayyiduna Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwasannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu adalah nasihah. Sengaja an-nasihah tidak saya terjemahkan. Sesungguhnya agama itu adalah an-nasihah. Nasihah itu artinya apa? Dalam bahasa Arab menurut para ulama, tidak ada sebuah kalimat yang artinya begitu luas seperti luasnya arti an-nasihah. Jadi an-nasihah itu artinya sangat banyak, sangat kompleks. Ya, makanya kalau diterjemahkan cuman dengan terjemahan sesungguhnya agama adalah nasihat. Nasihat dalam bahasa Arab beda dengan nasihah dalam bahasa nasihat dalam bahasa Indonesia tidak sama dengan nasihah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab an-nasihah itu artinya bisa ketulusan. Ya, bisa ketulusan. Artinya bisa nasihat. Nah, terus dibahas oleh ulama yang dimaksud agama ini adalah nasihat itu apa gitu ya. Agama ini adalah nasihat, yaitu ya isi dari agama itu ya ketulusan, ya nasihat. Kalau nasihat ya tulus ya. Sesuatu yang sifatnya itu membimbing kebaikan tapi dengan tulus. Ya, membimbing kebaikan dengan tulus. Makanya kalau ada orang yang hidup beragama, ngaku sebagai seorang muslim, ngaku umatnya Rasulullah SAW, kemudian dia tidak tulus di dalam segala hal yang dia lakukan, maka dia itu seakan-akan agamanya ambruk. Agamanya ambruk. Kenapa? Karena tiangnya roboh. Kalau tiangnya roboh, berarti rumahnya ambruk. Nah, sedangkan tiang daripada agama itu adalah an-nasihah. Dikatakan oleh para ulama, Baluddin mahsurun fiha li'anna min jumlatiha al-iman billah wa rasulih wa ta'atihima wal amal bima qalahu wa laysa wara dhalika min ad-din syai'un fahiya jami'alha wa qad kalasa fi kalam Arab ajma' lil khairi dunya wal akhirah min kalimatin nasiha wa kalimatil falah kulna ma'asyara sami'in liman. Nah, ketika disampaikan sesungguhnya agama adalah nasihah, saat itu para sahabat tanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa agama ini? Agama menjadi nasihat untuk siapa? Maka dijawab, lillahi. Qala lillahi. Beliau berkata, bersabda, lillahi, untuk Allah. Pertanyaan, sudahkah kita tulus? Agama itu nasihat. Artinya agama nasihat untuk Allah. Untuk Allah bagaimana? Menasihati Allah. Iya, apakah menasihati Allah artinya? Maksud Allah dinasihati. Ya kan? Maka tidak bisa diartikan nasihat itu menasihati Allah. Agama adalah nasihat untuk Allah, artinya tulus di dalam beribadah, kuat di dalam beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita betul-betul agama kita itu udah pegang nasihat terhadap Allah, kita tulus iman kuat. Cirinya, katakan oleh para ulama, orang yang sudah bisa tulus dalam beragama, kalau dikasih pilihan dunia akhirat, dunia akhirat, dia pegang akhiratnya dulu, dunianya nanti dikebelakangkan. Kita udah gitu belum? Contoh yang gampang aja ya. Mau contoh yang gampang? Yang gampang atau yang angel? Hah? Diundang tahlilan tonggo sebelah, sama diundang makan-makan, ya makan-makan, ngobrol ngakak di kampung sebelah, mana yang lebih didahulukan? Tahlilan tenane, ngaku-ngaku ya, tahlilan mungkin makannya cuman besean ya, yang di sana judulnya teman telepon, yo mas, ya ojo lali, iki bengi iki tak belehke wedhus telu. Ya, berbagai makanan minuman udah saya siapkan, kartu udah cemepak, main kartu domino atau apa gitu ya. Apa setelah ada pilihan begitu, kira-kira mana yang dikedepankan? Tahlilan, ya, tahlilan Pak Dokter, tahlilan. Naik lagi contohnya, itu rodo apa namanya, mungkin tahlilan sih baru ke sana mungkin ya, itu mungkin tahlilannya cuman store muka lu wis rawuh aku teko lo yo lagi ya kan, mungkin begitu. Yang rodo abot sithik contohnya, lo assalamualaikum, waalaikumsalam, Allahu akbar, masjid adzan isya, Allahu akbar gitu kan. Gus nggih, mampiro rene saiki. Enten apa? 100 juta nggo kowe. Berani ndak ngomong? Sik aku tak ngisak sik ya. Abot to ini, rada abot to. Pilih mana? 100 juta, jujur. Ya jujur, kita ini jadi orang yang jujur saja. Pilih 100 juta. Emang kelas kita baru kelas begitu ya. Jangan ngaku-ngaku kelasnya udah, wah saya agama untuk Allah, tulus. Belum, burung tekan. Burung, ijik nyampur-nyampur. Kalau susu itu bilang orang jual susu murni ya. Burung tentu murni. Ya, murni campuran banyu mungkin gitu ya. Belum tentu murni, ya banyak yang murni, tapi belum tentu murni. Nah kita ngaku agama kita udah murni. Apa betul udah murni? Tes dulu artinya, coba dikasih pilihan. Ya dikasih pilihan. Nah, ini ada contoh cerita. Tiga orang yang dalam pertempuran dengan orang-orang di luar Islam zaman dahulu kala. Ya. Ini cerita zaman dahulu kala. Bukan zaman sekarang. Jadi jangan disamakan dengan zaman sekarang. Tapi kira-kira ini kalau terjadi sama kita gimana gitu ya. Tiga orang ini tertangkap oleh musuh, ditawan. Musuhnya ini judulnya, dulu kan ada perang-perang yang begitu kan, antar muslim dengan non-muslim. Saya enggak mau nyebutkan perang apa, pokoknya perang begitu, mudeng tuh ya. Tangkap, setelah ditangkap enggak dibunuh. Kenapa? Misinya, jadikan tiga orang ini meninggalkan agama Islam. Yang tiga ini didekatkan sampai airnya mendidih. Mau keluar enggak dari Islam? Enggak mau, dicemplung ke plung. Kira-kira kalau air mendidih besar apinya, kemudian dicemplungkan, hidup atau mati kira-kira. Ini enggak ngomong keramat loh, ini umumnya gitu. Umumnya mati. Kalau enggak percaya silahkan dicoba. Ya. Ya udah, cemplungkan ya mati dia. Syahid. Iya, syahid. Coba kalau kita kira-kira gimana? Jeh mboten napa gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Enggak gampang, ini enggak gampang. Jangan kita ngomong, "Oh, kalau saya enggak mungkin." Insyaallah kita enggak mungkin, tapi jangan nganggap ini gampang. Jangan anggap ini gampang. Buktinya apa? Wong kita sakit sedikit salate ora rasa-rasen. Betul enggak? Iya, itu baru awak rada ora enak. Lah kira-kira ana urusane jegur banyu godhok umup gitu. Jangan dikira terus kita mampu. Makanya orang-orang saleh itu kan takut dari suil khotimah kan? Karena mereka telah la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Takut hatinya itu berubah. Takut nanti hatinya terpengaruh oleh setan. Takutnya seperti itu, tidak merasa wes ora mungkin aku. Enggak seperti itu. Mereka selalu khawatir dan selalu khawatir. Yang kedua, ini lebih berat daripada yang pertama. Yang pertama kan udah jegur enggak ada contohnya. Lah kalau yang kedua ada contohnya. Loh, mateng. Ya kan lihat mateng loh ini langsung mateng, jegur langsung mateng. Ditunjukkan mau jadi seperti itu apa enggak? Kalau enggak mau jadi seperti itu, KTP diganti. Lapor Pak Lurah, ganti KTP. Pak RT dulu ya, minta surat pengantar Pak RT, Pak Kelurahan, KTP mau diganti. Ya, kemudian dilaporkan ke kecamatan, kan prosedurnya seperti itu. Ini zaman sekarang. Kalau zaman dahulu, langsung di tempat pilih mana. Jegur, podo, tuh hasilnya kayak gitu. Atau kamu keluar dari agama Islam, selamat, saya kasih kerajaan. Tak kasih satu wilayah, pilih di mana kamu. Yang terbaik, kamu jadi gubernurnya di sana. Enak loh. Udah selamat, jadi gubernur. Sugih. Jawabannya apa? No way. I love Allah. Gak bisa, saya cinta sama Allah. Plung. Rajanya judek. Iki piye to iki? Wong loro iki dikai duit, kok pilih mati. Ya, ini manusia model aneh nih, menurut raja tadi. Makanya raja ngambil penasehatnya, ini tinggal satu nih. Enaknya dicemplungkan sekalian apa enggak? Oh jangan. Ini kalau dicemplungkan juga sama hasilnya, tidak akan mau keluar dari Islam, tetap pilih nyemplung. Nah, terus bagaimana? Saya tahu kelemahannya manusia itu apa? Kasih perempuan yang paling cantik. Ya, kasih perempuan yang paling cantik. Biasanya kalau begitu nanti mau keluar dari agama Islam. Oh begitu? Iya. Yang ngasih saran ini kebetulan punya anak yang cantiknya luar biasa. Anak saya cantik dan pandai menggoda, biar dia yang ngurusi. Ya, biar dia yang ngurusi. Setuju, minta waktu 40 hari. Lonjok waktu ya 40 hari. Emang ada apa dengan angka 40 ya? Ya, ada apa dengan angka apa? 40. Mintanya waktu 40 hari. Ini di kitab disebutkan begitu ya, 40 hari. Apa yang terjadi? 40 hari dari hari pertama sampai 40 hari mau habis, cuman siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Perempuan itu sama sekali tidak ditoleh, padahal dikancani di kamar berdua, enggak ada orang lain. Yang perempuan makan nih puasa, ya. Ini yang perempuan sudah berbagai macam cara ini tahajud. Ki menungso apa malaikat? Sing paling ayu dilirik orang salat dan lain sebagainya. Terus begitu. Coba kalau panjenengan kira-kira bagaimana ngelirik mboten? Bu. Bapak ngelirik mboten, Bu? Ngelirik. Jujur, ngelirik mboten, ngelirik, jujur. Tapi ibu-ibu ini masya Allah, tahu suaminya suka ngelirik, ya cinta. Cintanya ibu-ibu itu terlalu besar, walaupun tahu suaminya suka ngelirik, tapi tetap cinta. Ya, karena apa? Angkat tangan, doakan ya Allah, ampuni suamiku, ini ibu-ibu ya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar IDFM dimanapun Anda berada, 40 hari mau habis, bapaknya anak perempuan tadi ngomong lagi. Gimana nak? Anak perempuannya ngomong, ya pak, kelihatannya ini gak bisa keluar dari Islam kalau tetap tinggal di kota ini. Kenapa? Kelingan koncone sing loro. Dia teringat-ingat sama temannya yang dua, jadi ya tetap dia fokusnya ke sana. Terus caranya, minta perpanjangan waktu sama raja. Jangan dihukum mati ini, minta perpanjangan waktu, ya tambah berapa hari lagi. Izinkan saya bawa ke hutan, yang jauh dari sini. Ya, biar tinggal sama saya di sana, saya garapnya selesai, pindah agomo. Oh ya, lapor raja, diizinkan sama raja. ke hutan. Di hutan itu bukannya noleh wanita tadi, terus apa ibadah dan lain sebagainya, puasa, tetap tidak berubah. Akhirnya perempuan tadi ngomong, kamu ini saya lihat bukan manusia, kamu ini malaikat, tolong aku rabinen. I love you. Saya cinta sama kamu, saya mau masuk Islam, udah saya ikut kamu saja, tambah sing wedok sing ngatut. Ya, I love you, saya ikut kamu saja. Ayo deh, boleh. Jangan tinggal di sini, kita harus lari. Kalau kita tetap di sini akan diburu aja, kita akan dibunuh. Ya udah. Akhirnya yang perempuan tadi karena megang duit banyak kan, sangunya cari kendaraan, 2 ekor kuda berangkat. Di tengah jalan. Nah, ini kisah nyata loh ya, bukan dongeng ya. Ini kisah nyata, bukan dongeng. Jangan tidak percaya loh. Kalau enggak percaya enggak saya ceritakan loh. Percaya apa enggak percaya dulu? Hah? Janji percaya loh ya. Awas nanti enggak percaya. Hah? Saya ngomong kan baca kitab. Nah, kitab kan dari ulama. Katanya Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak ngerti tanya sama ulama. Lah yang ngomong nih Syekh Dimyati Al-Jardani Ad-Dimyati kok. Pensyarahnya kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jangan baca catatan kaki loh. Catatan kakinya ini orang zaman sekarang akhirnya genai. Catatan kakinya itu suka nyalah-nyalahkan isinya, catatan kaki. Makanya kalau baca buku zaman sekarang, catatan kaki oleh Syekh Fulan, wis ora usah diwoco. Catatan kaki oleh Syekh Fulan, catatan kakinya itu banyak ganyang isi aslinya. Jadi catatan kaki lebih pinter daripada isi aslinya. Betul ini banyak buku seperti itu komentarnya. Ini ulama zaman dahulu kala. Makanya kalau agama iki melu sing suwe-suwe. Itu lebih banyak selamatnya, amannya, waroknya lebih. Orang dulu itu lebih warok, lebih hati-hati. Jadi mereka enggak mungkin sembrono. Nah, apa yang terjadi? Di tengah perjalanan ada suara duk. Banter itu. Ya, suara banter. Berhenti semua. Dicari suara tadi apa? Ternyata 2 temannya yang sudah meninggal dunia itu tampak di hadapannya. Tampak di hadapannya. Bisa nonton, yang laki bisa nonton, yang perempuan bisa nonton. Ketemu ruh, arwah gentayangan. Kalau arwahnya orang soleh itu bisa gentayangan. Kalau arwahnya yang gantung dipanggang. Jangan dibilang arwah orang gantung kok gentayangan, enggak ada. Arwahnya orang soleh gentayangan di tempat-tempat yang baik. Ruhnya orang soleh, seperti ruhnya Nabi itu ya. Ruhnya para anbiya itu kan jalan-jalan ke Masjidil Aqsa. Seperti riwayat tentang Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ja'far At-Tayyar itu ketika gugur di perang Mu'tah, berangkat ke Madinah mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasul menjawab, "Waalaikumsalam ya Ja'far." Salam juga untuk wahai Ja'far. Kaget sahabat itu, kenapa? Ini Ja'far meninggal dunia, dibawa malaikat mau ke surga, mampir dulu nemoni saya. Mampir dulu nemoni saya jalan-jalan. Karena orang kuat ya, orangku kuat, sangunya banyak, jadi rohnya bisa jalan-jalan. Terus singkat cerita, tanya ini, kalian kok kesini ada apa? Kami dari surga, sama Allah diperintahkan untuk menemui kalian berdua untuk segera menjadi saksi pernikahan kalian dan menikahkan kalian. Perintah dari Allah. Saksi ini roh, diterima orang nih. Kalau dipikir kira-kira bagaimana ini ya? Ini belum pernah dibahas ini, saksi kalau roh jadi saksi gimana gitu ya. Saya belum pernah lihat bahasannya ini. Roh jadi saksi bagaimana? Tapi ini tidak diterangkan, ini umatnya Rasulullah atau umat nabi-nabi yang terdahulu. Biasanya kalau cerita begini tidak disebutkan umatnya Rasulullah, berarti umat nabi-nabi yang terdahulu. Sehingga syariatnya juga gak sama ya. Umat syariat Islam ini kan memberikan kesempurnaan bagi syariat yang terdahulu. Jadi ada beda-bedanya sedikit gitu ya. Tetap tapi yang disembah Allah Ta'ala. Jadi kita ini belum sampai makom yang pertama itu an-nasihah lillah. Nasihah betul-betul tulus di dalam mengabdi kepada Allah. Itu kita belum sampai. Baru berupaya untuk itu. Berjalan ke sana. Ya alhamdulillah udah jalan. Yang jalan nanti ya nyampe. Sampainya kapan? Wallahu a'lam. Yang penting jalan duluan. Nah kemudian selanjutnya dikatakan, an-nasihah lillah wali kitabihi. Yang kedua, nasihat untuk kitabnya Allah. Maksud kita nasihati Al-Quran. Yang dimaksud nasihat untuk kitabnya Allah apa? Kitabnya Allah yang dimaksud adalah Al-Quran. Nasihat untuk kitabnya Allah adalah al-iman bihi wal-amal bima fih. Satu itu, beriman kepada Al-Quran dan mengamalkan isinya. Termasuk iman kepada Al-Quran adalah mengimani isi Al-Quran 30 juz yang ada sekarang ini persis seperti yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tidak kurang satu huruf pun. Sehingga kalau ada seorang Muslim, ngaku Muslim, tapi mengatakan Al-Quran ini isinya sudah dirubah-rubah, maka dia kufur, keluar dari agama Islam. Ya, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Kalau iman sama Al-Quran, yakin 100% 30 juz ini isinya persis seperti yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tambahan satu huruf pun, tidak kurang satu huruf pun. Kenapa? Karena Allah telah menjamin kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Dan kami yang selalu menjaganya. Kalau sudah dijaga sama Allah, enggak mungkin ada yang bisa merusak isinya. Makanya keajaiban Al-Quran, kalau ada orang berupaya untuk malsu Al-Quran, mesti ketemuan. Ya kan? Itu. Kemudian yang kedua, termasuk mukjizatnya Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz kiwakeh loh. Satu juz itu kalau juznya tahfidz ada 10 lembar. Ya, kalau 30 juz berarti loh 300 lembar, bukan halaman, lembar. Berarti ada 600 halaman. Iya, Pak Dokter. Kecuali juz 30. Yang juz 30 lebih banyak lagi. Kok anak umur 4 tahun bisa hafal? Segitu banyak anak umur 4 tahun bisa hafal. Anak umur 7 tahun bisa hafal. Yang mengherankan lagi, umur 60 tahun masih bisa menghafal. Bisa. Banyak cerita orang-orang soleh itu ya. Umur 60 tahun, baru mulai ngapalkan Al-Quran, umur 60 tahun dan hafal setahun. Dalam satu tahun bisa hafal Al-Quran. Begitu mudah orang untuk menghafalkan Al-Quran yang setebal itu. Ini kira-kira kalau Anda, gak usah jauh-jauh ya, UUD 1945, hafal gak? Hah? Enggak? Coba Pancasila masih ingat gak? Ingat-ingat lupa ya? Sok ingat, sok lupa gitu kan? Nah, ini coba, Al-Quran setebal itu hafal. Ini kalau tidak luar biasa ya tidak mungkin kan? Tidak mungkin, dijaga. Karena dijaga oleh Allah. Karena Allah yang menjaga, kalau ada orang menghafalkan Al-Quran, Allah membantunya. Ya Allah membantunya. Kenapa? Karena ia termasuk bagian wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami. Allah menggunakan kata kami. Kalau sudah menggunakan kata kami, berarti Allah menggunakan makhluknya untuk proses kami tersebut. Nah, berarti makhluk yang menghafalkan Al-Quran itu makhluk yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penjaganya Al-Quran. Betapa mulianya dirinya. Makanya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran keajaiban karena hidupnya menghafalkan Al-Quran, meninggal dunia dikubur bertahun-tahun kafannya utuh. Jangankan orangnya, kafannya aja utuh. Ya kafannya utuh, tubuhnya masih utuh. Terus menjelaskannya kira-kira bagaimana itu? Oh itu karena struktur tanahnya. Ada orang yang gak percaya ini ya. Wah ketoknya profesor, no pinter gitu ya. Bukunya ya rodo akeh gitu. Di TV wawancara. Iya rodo akeh bukunya di TV. Saya lihat, saya gak, kalau katanya saya gak mau ya. Bukan katanya, ini di TVRI beberapa tahun silam. Wah TVRI sih san gitu ya. Beberapa tahun silam. Ditanya, Ustadz saya mau nanya Ustadz. Jadi kan mendatangkan penggali kubur. Itu ada acara gitu ya. Mendatangkan penggali kubur, diwawancarai keajaiban apa. Nanti mendatangkan orang yang kerjanya ini, diwawancarai hal apa yang paling menakjubkan yang pernah Anda temui gitu kan. Yang paling mengherankan. Nah ini penggali kubur, ditanya. Ya ditanya, diwawancarai. Kejadian apa yang paling menakjubkan yang Anda temukan. Wah, orang namanya penggali kubur kan jawabannya apa adanya. Saya itu gali kubur itu yang paling takjub tuh. Beberapa kali saya gali kubur, itu ada kuburan yang sudah puluhan tahun saya gali itu kafannya masih utuh, orangnya masih utuh, rambutnya ya masih utuh semua. Itu yang menakjubkan. Reporternya terus tanya, Ustaz ini yang begini bagaimana? Jawabannya Ustaznya, ya itu kan karena struktur tanah. Itu karena struktur tanah. Jadi karena struktur tanah, kayaknya tahu ilmu tanah. Ya, karena struktur tanahnya ya begitu sehingga itu bisa awet. Jadi tidak ada yang apa? tidak ada yang ini. Struktur tanah kok pas bolongane neng kono utuh, sebelahnya ambrol, sebelahnya tinggal tengkorak. Kalau namanya struktur tanah itu jajar, mestinya yang di sini utuh, di sebelahnya juga utuh. Nah ternyata kenapa? Diteliti, yang utuh-utuh ini kebanyakan adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Ya, orang-orang yang hafal Al-Quran. Memang dia hidupnya untuk Al-Quran yang dijaga sama Allah ini. Orang yang digunakan oleh Allah untuk menjaga kalamnya, ya Allah akan menjaga dirinya. Enak enggak? Makanya kalau kita punya anak tuh minimal cita-cita kita, minimal cita-cita, syukur-syukur terwujud ya. Saya pengen anak saya hafal Al-Quran. Jadikan cita-cita. Kalau anaknya hafal, bapaknya nyuruh kan bapaknya utuh juga nanti. Ya, orang yang menyuruh kan dapat pahala seperti yang mengamalkan. Nah, kita merasa kurang mampu, ya kita suruh anak kita ngapalkan. Kalau anak kita hafal kan, malaikat, anak saya hafal loh. Saya yang ngajari, saya yang nyuruh. Oh ya, saya jaga badanmu. Oh no. Jadi kita. Iya, karena yang nyuruh kita ya. Yang nyuruh kita. Tapi sebaliknya, ada orang baru mau nikmat-nikmat gitu ya. Tonggones yang dikeping ngomong, malaikat-malaikat, ya saya ngajari anaknya maling, dek lo malaikat. Gitu kayak gini, saya ngajari bapaknya gini. Ya, podo, kebuki juga nanti kan. Nah ini contoh. Al-Quran itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Makanya kita iman sama Al-Quran, di antara iman betul-betul Al-Quran pasti dijaga. Iman pada Al-Quran, di antara juga kita mengimani Al-Quran itu sebagai obat, seperti yang dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah obat. Makanya orang Islam itu cantik sekali. Kalau ada orang sakit, misal ada orang sakit, ini ada gelas, ya kan? Contoh, ini cuma contoh. Adegan seperti ini boleh ditiru. Ya, boleh ditiru. Ini gelas dipegang. Kemudian ada orang minta, Habib, Ustaz, tolong ini saya lagi sakit begini-begini. Ya, pegang gelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tenang. Ya, enak gak susunya? Alhamdulillah. Loh, ini praktek sekalian, biar ilmunya merasuk gitu ya. Eloknya umat Islam, sakit Al-Fatihah. Ya, sakit Fatihah plus salamun qawlam mirrabbir rahim 7 kali. Al-Fatihah 7 ayat, salamun qawlam mirrabbir rahimnya juga dibaca 7 kali, biar sama 7 ayat. Diminum. Yakin dia akan menjadi obat. Kenapa? Iman sama Al-Quran. Allah katakan Al-Quran adalah obat, gak usah banyak mikir. Allah bilang obat, ya obat. Jangan dibatasi, ini obat cuma untuk hati. Ini mengecilkan Allah ini. Ini mengecilkan Allah. Ini obat cuma untuk hati, gak bisa, gak logis. Obat bagi hati, bagi dada, ya obat bagi dada. Ya, ayatnya itu macam-macam. Ya. Obat buat orang-orang yang beriman. Dan juga obat bagi adanya dalam dada. Jadi Al-Quran secara zahir obat, untuk batin juga obat. Makanya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika itu kisah yang sangat masyhur ya, dalam hadis, masuk satu desa minta makan, gak ada yang ngasih, keluar, ternyata kepala sukunya digigit kala jengking, kakinya gak bisa gerak, lumpuh. Maka akhirnya mengatakan, tuh saya lihat orang-orang tadi, orang-orang yang wajahnya itu punya sesuatu. Loh, sahabat ini konangan ya, wajahnya punya sesuatu. Kalau kita wajahnya punya apa nih? Mencurigakan. Sahabat wajahnya punya satu. Ini wajah orang-orang yang mulia ini. Kejar. Apakah hal fikum roki? Pertanyaannya juga begitu. Di antara kalian ini ada dukun yang bisa menjampi-jampi enggak ini? Roki itu rukyah. Ya, dari orang yang bisa merukyah. Dalam zaman dahulu kalau dikatakan rukyah, roki itu jampi-jampi dukun. Loh, ini yang tanya aja dukun kok. Di tengah-tengah kalian ada yang bisa jampi-jampi enggak? Jadi dukun ada enggak? Saya bisa. Konconnya bingung. Loh, jadi dukun nih. Ya, saya bisa. Aneh ini, mau Rasul gak pernah ngajari jadi dukun gitu kan. Gak pernah ngajari jampi-jampi. Cuman ada syaratnya. Gimana? Ya syaratnya kita deal dulu harganya berapa. Makanya Pak Dokter tuh minta bayaran boleh. Gak jadi masalah. Ini juga minta obat bayaran. Berapa? Kalau sembuh berapa? Berani bayar berapa? Cuman dia garansi sembuh. Kalau dokter kan belum ada garansinya. 1-0 Pak Dokter. Ini garansi sembuh. Sembuh 100 ekor kambing. Deal. Selamat. Berangkat. Kalau enggak sembuh mati ini. Kepala suku kan. Enggak sembuh kan bisa perang. Teman-temannya menyaksikan. Ini apa yang mau dilakukan nih? Mana yang digigit? Ini. Ya. Bangun sehat seger buger. Kaget konsoni. 100 ekor kambing bawa sini. Pulang gitu ya. Tadi kamu apakan? Tak wacani Al-Fatihah. Saya bacakan Al-Fatihah. Tak jampi-jampi pakai Al-Fatihah. Lapor ke Rasulullah. Jangan dimakan dulu, jangan makan. Ini saya enggak tahu nih hukumnya boleh enggak nih. Soalnya kan ngambil upah dari Al-Quran ini. Ya. Lapor Rasulullah. Ya Rasulullah. Iya. Ini kita tadi mengalami begini-begini. Terus 100 ekor kambing. Gimana hukumnya? Kambingnya halal atau tidak? Rasul nanya. Kamu jampi-jampi pakai apa? Al-Fatihah. Lah kok ngerti kamu? Kamu kok ngerti Al-Fatihah bisa baca jampi-jampi? Rasul senang. Jadi sahabat ini inisiatif sendiri. Enggak diajari. Enggak disuruh ya. Berbuat bid'ah tanpa tuntunan Kanjeng Nabi. Sama Nabi tak kok. Lah kok ngerti? Rasul puas punya sahabat yang hebat-hebat. Enggak usah diajari mudeng. Ini top ini. Ya cakep luar biasa. Maka Rasul bersabda ya. Kalau begitu saya juga dikasih bagiannya. Kenapa? Gurune. Bagian. Makanya Dr. Hermansyah saya ini kalau panjenengan dapat sesuatu yang nanti baca zikir kemudian rezekinya akleh diturai. Saya ngajari kok ya. Masa enggak diturai, cuma diceritai Ustaz alhamdulillah kemarin udah saya makan alhamdulillah rezeki grojok. Itu loh yang al-ikhlas tadi kan. Masuk rumah suruh kemarin kan diajarkan sama Dr. Hermansyah kan mempercepat rezeki. Cuma diceritain dok, ini sudah kita amalkan alhamdulillah ini sapi saya laku ya. Bahkan lakunya lebih ini yang itunya dan lain sebagainya. Mung dongeng cerita tuahi ora. Ini tidak mengamalkan hadis Rasul, ini bid'ah yang begini nih. Ya, kalau ikuti hadis Rasul tadi, mana bagiannya? Ini apa namanya? Buat seger gitu ya, seger-segeran biar kita ngerti Rasul itu sama sahabat seperti itu. Oh ya, tidak tegang terus asik. Kalau gitu saya juga dikasih bagiannya. Ya dikasih bagiannya sama sahabat. Di situ Rasul pengen menegaskan kalau kambing itu halal, buktinya Rasul juga minta bagian. Lah ini Al-Quran sebagai obat. Obat apa? Bahkan obat ini bisa jadi obat bukan orang, bukan cuman mukmin, bukan cuman muslim, tapi kepada orang kafir. Kan itu kepala sukunya kafir. Iya, menyekutukan Allah. Luar biasa ini kekufurannya. Tapi bisa diobati dengan Al-Quran. Makanya Pak Dokter nanti kalau ada siapapun jangan khawatir. Kasih resep plus buat apa ki aku? Tak fatihahi. Nah jadi masalah sambil nyunteknya bismillahirrahmanirrahim. Oh ngombe obatnya langsung blang blang blang blang gitu ya. Yang bismillah ya satu ayat aja dibaca lupa ini. Imannya sama Al-Quran kurang mantep. Hadirin dan para pendengar dimanapun Anda berada. Ya. Iman pada Al-Quran dan mengamalkannya. Mengamalkan Al-Quran itu ada banyak. Satu, mengamalkan biqiraatih. Amalan biqiraatih. Mengamalkan dengan membaca Al-Quran. Makanya orang dulu, kalau saya diajarin dulu, kalau megang Al-Quran, biasanya ngambil bantal ditaruh di atasnya. Ya, ngambil bantal ditaruh di atasnya. Nah kemudian dikatakan di sini, wayusannu ja'luhu ala kursi. Dan disunahkan kita itu meletakkan Al-Quran di atas kursi. Kalau sekarang ada rehal ya, tempatnya Al-Quran ya. Jadi meletakkan itu di atas, meletakkan Al-Quran di atas tempat yang seperti itu kaum sunnah atau meja yang pendek atau ya kalau membaca ada mejanya tuh ya, meja kecilnya. Meletakkan Al-Quran di situ hukumnya sunnah. Bahkan dikatakan disunahkan wal qiyam lahu. Berdiri demi menghormati Al-Quran. Jadi misalkan ada apa namanya orang datang menyerahkan Al-Quran, ya datang menyerahkan Al-Quran itu disunahkan kita bangun untuk menerimanya, bukan duduk diterima gini. Seakan-akan nggak ada penghormatan sama sekali. Kita hormati yang menyerahkan bukan karena menyerahkan tapi karena Al-Qurannya disunahkan begitu. Dan juga watakbiluhu disunahkan menciumi Al-Quran. Ya disunahkan menciumi Al-Quran. Saya ambil gambaran begini. Mohon maaf, ini yang ngerti begini bu, yang masih muda bu. Kalau yang sudah umur 50 tahun ke atas agak-agak lupa. Tapi saya ingatkan kembali, boleh ya? Boleh. Cuman resiko ditanggung sendiri kalau udah ingat. Begini bu, ibu ingat waktu umur 17 tahun bu? Senyum. Senyum terus menjawab, umur saya aja baru 15 tahun Ustaz, semua ingat-ingat yang 17 tahun gimana caranya? Ya. Waktu pertama kali kenalan sama bapak dulu kan belum ada SMS. Ada enggak SMS? Belum. Ya. Belum ada yang namanya BlackBerry Messenger, email, Facebook, ada enggak? Twitter, belum ah? Belum ada. Dulu itu tulis apa? Layang kepada yang. Ya kan? Pergi ke toko. Wah, ini pengalaman ini. Wah, ana sing batin ngono kuwi lho. Saya cuma ngomongin orang-orang yang batin ini. Pergi ke toko. Katanya teman-teman tuh pergi ke toko buku ya. Cari kertas surat. Dulu, zaman dulu kan. Warna-warni, warna pelangi. Warna apa gitu kan. Sing ambune wangi ya. Terus ditulisi. Kepada yang tersayang. Wah, tulisan. Nulisnya aja sama dedek lain. Sepenuh hati. Nulisnya sepenuh hati. Ngelempitnya pakai teknik tersendiri. Oh, ingat. Ini mulai ingat, Pak Dokter. Mulai ingat. Teman-teman mulai ingat ini. Oh, iya. Bian ngono ya. Oh, ya. Wah, bian kia no senine ya. Waduh, tekuk-tekuk. Wah, ada seni. Orang kaya saya kia mau SMS. Cat, kirim. Dulu ada seni ya. Mulai ingat, Bu, ya. Ah, ya, ya, ya. Ya, itu. Ada yang ngaku itu. Ya, betul kan? Mulai ingat. Udah kan? Lempit. Kirim. Yang terima surat tadi. Yang terima surat tadi. Nerimanya aja udah. Dak, dik, duk, dak, dik, duk. Buka, cari tempat duduk yang kira-kira nyaman untuk membacanya. Betul gak? Iya. Oh, betul. Betul. Duduk yang nyaman untuk membacanya. Coba saya mau nanya. Kalau ngaji begitu gak? Hah? Bandingkan aja, kalau ngaji begitu enggak? Ya kan? Setelah itu buka. Kepada yang tersayang. Duk, duk, duk, duk, duk. Wah, jantungnya semakin berdegup. Kencang gitu kan. Wah, ini sudah mulai baca. Ya, guyu dewe. Ya kan? Nangis dewe. Betul enggak? Guyu dewe, nangis dewe. Dewe. Rampung kemudian. Masya Allah, ini kertas belum dilompet, dicium. Nyiumnya 10 hati. Ini yang diambung kertas apa-apa ngono ya. Padahal kertas diambungnya bukan kertas yang dicium. Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Walaysa hubbul jidar saghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Wah, kata Laila. Wah, ini ustaznya dicak romantis ini. Ini romantika tempo dulu. Itu Majnun, Majnun ini pecintanya Laila ya, pecintanya Laila. Ada Romeo and Juliet. Kalau pewayangan apa ini? Rama dan Sinta ya. Rama dan Sinta. Kalau Semanggi apa? Ya. Joko orang Jaki ngawur ya. Belum ketemu ini. Nah, jalan si Majnun ini, si Majnun jalan, lihat rumahnya Laila. Temboknya diambungi. Tembok. Orang kamu ini apa? Nyumi tembok. Bukan tembok yang aku ciumi, ya, bukan tembok yang aku ciumi, tapi yang aku ciumi adalah yang tinggal di balik tembok ini. Oh, yang gini gitu ya. Ini oh tekan oleh orang gitu kan ya. Ini tandanya begini. Memang orang yang jatuh cinta itu sebagian al-mahabbah junun, cinta itu kegilaan. Jadi kalau ada orang jatuh cinta enggak ada gilanya namanya enggak jatuh cinta. Makanya orang yang jatuh cinta sama Al-Qur'an ya ketoknya seperti orang gila. Orang yang jatuh cinta sama Allah ya seperti orang gila. Makanya Rasul mengatakan berzikirlah kepada Allah sampai orang bilang kamu gila. Makanya saya buat kaos lebih baik gila zikir daripada waras tapi enggak zikir. Promosi. Kan? Lebih baik gila zikir daripada waras tapi enggak zikir. Wah, ini kertas dicium. Dapatnya apa? Ya pertama mungkin dari toko mesti bau wanginya ada. Begitu dikantongi bawa pulang di rumah ditaruh di pipi. Ya. Ditaruh di dada, tempatkan dada. Wah, rasanya hati ayam. Itu kertas tulisannya Pak Kalimin. Ngarang nama gitu ya. Untuk jeng siapa? Pak Kalimin itu apa jengnya itu begitu terima surat, tempelkan dada terus gitu ya. Nyaman, enak rasanya. Saya mau nanya. Kalau surat dari Allah kira-kira kita terimanya seneng enggak? Hah? Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil sama Allah. Ya kan? Orang-orang yang beriman. Ini surat dari Allah, mestinya deredeg enggak kita? Duk duk duk. Lah gandeng iman kita tipis diceluk ya ayyuhalladzina amanu. Sopo ki sopo? Sing jak ngomong sopo ki? Hei orang-orang yang beriman, ndak kroso kita dipanggil sama Allah, ndak kroso lah wong imannya. Segini apa segini? Ya, kita jalan. Nama saya Naufal. Jalan kan ya? Ada orang manggil, "Salim, saya noleh ndak?" Ya ndak. "Ali, noleh ndak?" Ndak. "Joko, ndak noleh." Begitu. "Naufal, noleh saya." Siapa yang manggil saya siapa? Karena saya tahu nama saya Naufal, ada yang manggil saya noleh. Nah kita ini orang yang beriman, dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika kita baca panggilannya Allah itu, kita noleh gak kira-kira? Boten kroso, boten kraos, dipanggil Allah itu tidak terasa, ngalir. Begitu saja, gak ada rasanya dipanggil sama Allah. Kenapa? Iman kita masih sangat tipis sekali. Udah masih sangat tipis pakai sekali. Ya jujur aja kita ngaku, mang kita masih begini, masa mengaku udah kandel ya kan ya? Kita kan meneliti diri sendiri. Lah ini, kalau kita betul-betul iman sama Allah, kertas tadi mushaf Al-Qur'an yang kita pegang itu kita menciuminya, merasakan lebih nikmat daripada orang-orang jatuh cinta dapat surat dari kekasihnya, menciumi kertas tadi, meletakkan di dadanya. Makanya orang-orang yang hebat dari muslimin mencium Al-Qur'an seperti Ikrimah bin Abi Jahal menciumnya dengan mengatakan kalam Rabbi, kalam Rabbi, kalam Rabbi, pingsan. Aduh ya kita ya. Aduh. Waktunya hampir habis. 21.31. Kurang 10 menit lagi pertandingan usai. Eh hadirin, ini apa namanya, nanti kalau saya takutnya katut sama yang lain-lain. Udah fokus. Kadang suka saya kalau kebablasan ini kasihkan ngomong yang bab mahabbah nanti lupa. Ya, memang kalau udah bahas Al-Qur'an kalamullah ini larinya ke cinta. Ya larinya ke cinta. Ya dikasih surat sama Allah Ta'ala, makanya itu sampai menciumnya Al-Qur'an itu sunnah. Nah, aneh kalau sekarang ada muslim aneh saja, saya heran gitu ya. Meletakkan Al-Qur'an itu biasa tuh di bawah. Bahkan ada satu aliran yang dulu waktu saya masih SMA, sama si SMA lo ya. Sekarang semoga sudah enggak ada, tapi ya kitoknya masih ada. Itu mushaf Al-Qur'an ditaruh di bawah gitu ya. Terus sambil ngomong, "Ini cuman kertas. Ini cuman kertas. Yang penting tuh isinya." Ayo. Ngomong ini cuman kertas, yang penting isinya. Itu kalau ketemu saya tak jual terus bah gitu ya. "Loh, kamu kenapa mukul saya?" "Saya cinta sama kamu." "Loh, kamu pukul saya kenapa?" "Itu kan cuman kulit, yang penting kan hati saya cinta kamu." "Itu cuman kulit, yang penting kan hati saya kan cinta kamu. Mau tak jorokan, tak jotos kan gak apa-apa. Yang penting hati saya cinta kamu. Loh, kamu bilang cinta Al-Quran, bok banting-banting, bok delesak karepmu ya. Ditaruh letaknya kaki kamu, bok jajar kera, bok hargai. Kamu bilang yang penting isinya, penting pengamalannya. Pengamalannya yaitu ambungono, jalan yang duur, itu pengamalannya. Paham? Tapi jangan jotos orang. Jangan, ini cuma tadi apa namanya gambaran tuh ya, gambaran kalau orang berlaku seperti itu, jawab seperti itu kan terus gimana? Oh iya iya, bener ya. Ya orang-orang soleh dulu mereka tuh sama Al-Qur'an sangat menghormati. Makanya itu yang istrinya hafal Al-Qur'an, suaminya bingung mesti. Arab diamu Al-Qur'an. Makanya Pak Dokter istrinya jangan disuruh menghafalkan. Repot nanti gitu ya. Ya kita yang hormat-hormat sama Al-Quran ini repot. Betul, kalau punya anak hafal Al-Quran, itu orang tua hati-hati loh, ngamuk-ngamuk ke Al-Quran loh. Wong yang nama anaknya Muhammad saja kalau marah gak boleh nyebut namanya. "Muhammad, kamu kurang ajar." "Oh, ngawur." Gak boleh. Jadi kalau ngasih namanya anaknya itu Muhammad atau Ahmad, gak boleh langsung dipanggil "Ahmad, kamu kurang ajar." Gak boleh. Demi hormatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi suruh ganti. Ya suruh ganti ketika marah, jangan dipanggil namanya itu. Jadi jangan dipanggil, bukan tidak boleh marah, tapi jangan dipanggil namanya. Nah, kalau istrinya hafal Al-Quran, repot juga ya. Arab nyenggol wudhu se. Gitu Pak Dokter. Ya enggak, maksudnya nyenggol wudhu gitu ya. Ya enggak, mau nyenggol wudhunya batal kok ya. Nah, cuman kalau ada suami istri, suaminya hafal Al-Quran, maka istrinya ini harus menghormati suaminya lebih. Kalau istri hafal Al-Quran, maka suaminya harus menghormati istrinya lebih. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada Al-Quran. Ya, ada Al-Quran. Nah, itu orang-orang dulu takzimnya sama Al-Quran luar biasa. Nah, kalau kita ngomongkan gini aja, seneng ya ngomongkannya? Ngomongkannya seneng gak? Seneng kan? Ngomongkan muliakan Al-Quran seneng gak? Walhamdulillah, berarti kita sudah cinta sama Al-Quran. Kalau yang gak cinta, gak mungkin diomongkan Al-Quran begini, apa terus seneng gak mungkin. Ciri orang yang cinta itu, kalau disebutkan kekasihnya, hatinya berbunga-bunga. Nah, kita disebutkan tentang Al-Quran, menghormati Al-Quran, ini hati kita berbunga, senang. Berarti kita ada rasa cinta kepada Al-Quran. Meskipun kadar cintanya tidak sama dengan para ulama terdahulu. Termasuk bagian dari ta'zimul Quran, ya, nusuh pada Al-Quran, nasihat pada Al-Quran adalah ketika menghatamkannya, menjadikan khataman itu sesuatu yang sangat besar, bukan kecil. Kalau dapat gelar khatam Al-Quran, kira-kira kita muliakan enggak? Bisa khatam Al-Quran, itu mestinya kita beleh sapi telu. Bisa baca kalam Allah sampai khatam kok. Makanya orang dulu tuh kalau buat khatmul Quran enggak nanggung-nanggung. Masih ingat cerita saya tentang seorang ulama namanya Ali Zainal Abidin di kota Trim di Hadramut sana. Anaknya menghatamkan Al-Quran. Anaknya masih kecil, belajar ngaji sama seorang guru, kalau di sini sama kiai gitu ya. Pas sampai khatam. Hari khatamnya ini ulamanya buat begini. Pengumuman dulu belum ada radio Al-Hidayah ya? Belum. Tapi ini jadi dari majelis diumumkan pengumuman selama 7 hari saya open house 24 jam yang mau makan mau apa silahkan terbuka di rumah saya karena anak saya khatam Al-Quran. Siapa yang berani niru? Ayo. 7 hari tamu gak mandek ya, pembantu laporan, Ustaz Habib, ya, bahan bakarnya habis. Kalau sekarang gasnya habis kan? Kayu bakarnya habis. Kayu bakar habis. Gak usah, gitu aja kok repot. Tuh, ada gudang kayu gaharu. Kayu gaharunya 1 kilo 40 juta. Tuh ada gudang kayu gaharu. Jadikan itu kayu bakar. Iya udah, demi Al-Quran bakar gitu ya. Jadi makannya itu makan, misalnya kalau sekarang makan nasi goreng ya. Nasi gue bakar, gaharu. Mahal nih bahan bakarnya. Demi apa? Ngasih makan orang-orang pada suatu acara khatam anaknya Al-Quran demi ta'zimnya pada Al-Quran. Wa man yu'adzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syair Allah itu bukti ketakwaan hatinya. Dan takwa apa mengagungkan Al-Quran ini merupakan syiar Allah. Nah, kita udah perhatian belum pada khataman Quran anak kita? Yo minimal kecil-kecilan, minimal kalau enggak bisa apa-apa satu keluarga ditraktir ya. Ya kumpul-kumpul ya. Kita mau makan-makan halal yang enak malam hari ini di tepi pantai atau di mana gitu ya. Nanti khatamnya di situ langsung ke laut, enggak pakai penghalang apa-apa, doanya nembus ke langit. Ya. Mau praktek? Saya diundang kalau mau praktek. Jadi khataman Al-Qur'an ini bagian dari takzim kepada Al-Quran. Makanya ulama dulu kalau khatam Al-Quran buat acara yang besar. Di antaranya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anuh. Waktu habis. Ya, nanti kalau saya tidak ngomong gini tidak sadar waktunya tiba-tiba jam 10:30. Saya harus menyadarkan diri saya dengan lihat jam. Ya, dengan lihat jam. Sebab yang datang kan macam-macam dan dari tempat yang macam-macam ya. Bukan dari rumahnya jauh ya. Ada yang besok harus masuk kantor, ada yang besok harus nemui pasien. Samping saya ini kan pasiennya kan banyak. Dan enggak tahu di jambi-jambi apa saja sama beliau ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq sambil beliau terus apalannya gitu ya. Ya, Masya Allah. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Sayyidina Anas bin Malik itu kalau mau khatamkan Al-Quran malam, tidak dihatamkan dulu. Disisakan berapa surat, paginya anak putu dikumpulkan. Tapi jumlah anak putu beliau itu alhamdulillah enggak banyak. Cuman 100 orang kurang lebih. Jadi enggak usah undang-undang orang lain, undang anak putu 100 gitu ya. Sudah penuh khataman. Dia beliau baca doanya, yang lain mengaminkan. Karena doa ketika khatam diaminkan oleh puluhan ribu malaikat. Demikian yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Ustadz Dr. Hermansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama lagi bertemu, bersilaturahmi dan menuntut ilmu. Kalau kita tadi sudah mendengarkan urian Pak Habib, mungkin kita iman kita masih tipis sekali, ya. Cuma saya hanya menambahi sedikit saja mengenai Al-Qur'an ini. Ternyata kalau Al-Qur'an kita baca, kita renungkan, kita amalkan, itu kadang-kadang di dalam hati kita itu keyakinan kita itu kurang mantap. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah untuk menyembuhkan penyakit itu mantapnya masih kurang, ya, sehingga ya nggak bisa sembuh. Gitu loh. Contoh orang desa saya ya, pengalaman jadi dokter, ya ta? Orang datang ke tempat saya udun, tangannya udun, ya, tanya udun. Kalau dulu didoni sama Pak Kiai, tuh itu mari, ya. Mungkin dibacakan Al-Fatihah. Nah sekarang didoni Pak Kiai mandak infeksi, ya ta? Karena keyakinannya kurang, ya ta? Ini pengalaman pernah saya coba, ya. Nah, pada suatu ketika saya praktek itu ya kira-kira sudah 11 tahun, ya hampir 14 tahun. Pernah sakit panas itu 3 hari tidak sembuh-sembuh. Antibiotik semua dat minum, ya juga baca bismillah. Oh ya ramari-mari. Sampai mutung saya. Nah kemudian saya dengan Habib Nobel yang ngoleh-ngoleh saya ya madu 1 liter. Ya karena saya panas diuleh-uleh 1 liter. Dah bismillah. Obat singkirkan semua. Saya tak minum madu, kalau banyu putih tak waca Al-Fatihah. Tapi pada waktu itu saya baca Al-Fatihah, betul kemari. Jam 3 minum maghrib mari. Wah, ini berarti keyakinan itu perlu ditumbuhkan dalam hati kita. Jadi kalau kita betul-betul yakin, ya, bahwa Al-Quran itu bisa untuk sembuhkan untuk jasmani dan rohani, ya, insya Allah ya sembuh betul, ya. Kadang-kadang saya jadi dokter itu juga mutung sama penyakit-penyakit itu. Ya, nah, coba kalau ada kanker itu kan belum ada obatnya. AIDS ya belum ada obatnya, ya ta? Itu kalau betul-betul kita yakin insya Allah bisa ngobati. Kalau saya bisa ngobati dengan Al-Fatihah, betapa banyak pasien saya, ya ta? Lah ya, ta, ya. Kalau betul-betul ya, mungkin kadang-kadang nanti tergantung makom kita, ya. Kalau kita sudah bisa mantep betul dengan Al-Fatihah, dengan Quran, bisa menjadi syok, bisa menjadi obat, ya. Hanya keyakinan dan kemantapan kita. Mungkin amalnya saja kita kurang, baca Quran saja khatamnya 1 kali dalam 1 tahun itu Ramadan. Ya, ta? Yang 11 bulan itu ya, boh khatam ke poran, boh itu, ya. Nah, marilah kita meningkatkan, ya. Jadi kita harus bersemangat, ya. Kita pacu dalam diri kita, ya minimal kalau seperti kita itu ya sehari 1 juz saja minimal gitu ya. Kalau belum bisa ya kita berlatih. Harus punya target. Kalau tidak punya target ya repot. Dan alhamdulillah ini saya anak saya sama masukkan pondok itu ya cepet, ya 3 bulan udah hafal 1/2 juz. Wah ya cepet ya. Dah. Alhamdulillah kalau setor sama saya naik mobil itu setor sama saya. Alhamdulillah gitu ya. Anakku hafal, wah sebenarnya aku berarti yang menghormati anak saya. Apalah anak itu cepat sekali ya. Nah, saya itu ngapal ke suwe banget ya. 5 tahun lah ke apal petang jus. 5 tahun lah gitu. Wis tua. Itu 3 bulan anak saya sudah 1/2 juz. Cepat sekali ya. Alhamdulillah. Jadi kita mari kalau yang punya anak otaknya masih encer, dikasihkan pondok supaya hafalannya kuat ya. Ta? Jenengan dapat pahalanya ya. Ta? Kalau bisa sendiri alhamdulillah. Dan kita biasanya orang kita yang tua-tua itu ada suruh hafalkan susah. Tapi saya punya pasien, Pak. Umurnya itu 73 tahun. Ini cerita nyata juga. Dia kerjanya kemasan, kerjanya di Klewer. Ya ta? Artinya bukanya hanya luhur sampai kira-kira jam 5 gitu. Itu kalau belum ada pelanggan, dia tuh baca Quran terus. Sampai usia 80 tahun, ya, bisa ngafalkan 4 juz. Ya ta? Karena dia tekun, ya ta? Nah itu kadang-kadang itu memberi semangat pada saya. Oh, wong tuane sak meneh iso ngafalke aku jip. Saya itu masih muda, Pak. Umur saya 27. Semangatnya. ya, semangatnya masih 27 tahun. Tapi insya Allah nanti dengan pelan kita, kalau mau ya, di dalam hadis apa itu, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan ada jalan keluarnya. Insya Allah itu tambahan sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dari hadirin ada yang mau bertanya, silahkan langsung aja ke Habibnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan yang abot-abot pasrahkan ke saya. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan. Kalau kita paling yang mari karo sahabat, saya ngomong gini sahabat dapat ganjaran. Panjenengan ingat Allah, sahabat dapat ganjaran. Makanya kalau ngoyak ganjarannya sahabat Kanjeng Nabi tidak koyak ya. Lah, kalau sahabat dapat ganjaran, nah sahabat saya ngajari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi padahal wis turah-turah ganjaran, terus ganjarannya buat siapa? Ganjarannya Kanjeng Nabi diinfakkan untuk umatnya enggak punya ganjarannya. Syafaat. Makanya Kanjeng Nabi itu turah ganjarannya untuk syafaat. Bahkan Kanjeng Nabi ngendika, syafaati lil ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk umatku yang dosanya gede-gede ini sudah dikasih, siapkan syafaat-syafaat yang besar. Jadi tidak terlampau berat nantinya. Kalau enggak ada tambahan penghasilan dari amalnya Kanjeng Nabi yang dosanya gede-gede, ya langsung nyemplung, pung, langsung cepat. Tapi karena ada syafaat dari Rasulullah SAW, nanti akan dapat banyak bantuan. Ya, dari mana ini? Ya ini amal umat semua ini pahalanya Rasulullah dah dapat sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Tadi yang dimaksud Pak Dokter ayat Al-Qur'an itu, dan sungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, ya tadi mau ngapalkan Al-Qur'an termasuk berjuang di jalan Allah Ta'ala, mencarikan rezeki buat keluarga itu termasuk buat buat majelis, buat masyarakat, buat orang banyak, termasuk berjuang di jalan Allah Ta'ala. Lanahdiyannahum, di situ pakai lam ta'kid, taukid ya, lam lanahdiyannahum, lam ta'kid ya, lanahdiyannahum subulana, sungguh pasti kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, bukan cuma satu jalan. Jadi kalau ada orang sungguh-sungguh, Allah akan bukakan banyak jalan. Dan saya sungguh-sungguh, ini pengumuman, saya sungguh-sungguh mau cari tempat yang lebih besar buat majelis ini. Setuju enggak? Setujunya enggak semangat. Doakan saja semoga 2 minggu lagi sudah dapat tempatnya. Doakan dulu ini orang ngomongkan khayal ki paling asik bukanin. Ya, doakan 2 minggu lagi sudah dapat tempatnya plus duitnya. Ya, kenapa judulnya saya lagi cari utangan? Cari utangan, siapa yang mau ngutangi saya 1,5 M, tidak usah banyak-banyak. 1,5 M. Kemudian doakan semoga saya bisa bayar utang itu cepat dan gampang. Kalau utang 1,5 M didapat, terus didoakan bayarnya cepat dan gampang, jadi masalah enggak? Enggak jadi masalah. Yang masalah itu golek utangan angel, entuk utangan reso bayar, masalah. Insya Allah biar tidak mengganggu lalu lintas masyarakat yang lewat di sini. Kalau cuma judulnya setahun sekali enggak jadi masalah ya. Setahun 2 kali gak jadi masalah. Tapi kalau tiap Jumat kemudian nanti meluber jalannya tertutup, ya otomatis saya sendiri misal kalau ada tetangga saya seperti itu, saya mau jalan kok tutup meneh, muter gitu ya. Tutup meneh, muter. Saya sendiri akan merasa terganggu. Ya, saya merasakan pasti ada orang-orang yang merasa terganggu. Nah, karena itu saya minta sama Allah Ta'ala agar segera dapat tempat yang cukup menampung minimal 1,000 orang. Mau enggak? Oh, enggak semangat ini. Ibu-ibu yang ngomong mau tuh. Mau, Bu? Mulai malam ini doa terus pokoknya. Doa terus. Nanti kalau malam ini doa terus, Jumat depan ada pengumuman. Insya Allah. Ya. Malam ini doa terus, insya Allah Jumat depan ada pengumuman. Jumat berikutnya majelisnya pindah. Setuju? Ini kok tegang semua, kenapa ini? Insya Allah majelisnya akan segera saya pindahkan. Setuju ya? Insya Allah saya pastikan gitu aja. Mau nekat nih, gak punya duit bisa ngomong insya Allah saya pastikan. Ya, ini karena kalau udah begini langit yang harus kerja. Saya sebagai manusia tidak bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Enggak usah repot-repot kok. Saya cuma cari utangan 1,5 M itu kecil loh. Kecil buat Allah ya. Ini yang hadir ini kan uangnya banyak ini. Yang di sini aja 5 M, 7 M. Ya, cuman ketimbang 500 tambah M kan jadi M apa artinya kan enggak tahu. Ini sambil nyantai buat pulangnya biar enggak anu Pak Dokter ya. Ya, kalau ada mau tanya nanti habis belum tanya saya mau curhat dulu boleh kan ya? Sekali-sekali kan ustadznya curhat. Ini terima SMS curhatnya orang terus gitu ya. Sekali-sekali curhat. Tadi yang curhat ada yang sakit dan lain sebagainya entah hajat tadi semua udah saya doakan di mukaddimah itu saya baca doa panjang sekali ya. Itu sudah niat untuk orang yang sakit, untuk orang yang mau dapat rezeki dan lain sebagainya, dapat ilmu sudah ada di situ. Jadi meskipun tidak saya sebutkan namanya, tapi udah saya niatkan di dalam hati. Jadi kok lo saya SMS minta doakan kok enggak dibacakan dan sebagainya. Sebab sangat banyak ya, sangat banyak, makanya saya himpun di dalam hati saya. Sudah di awal yakinlah. Setiap majelis ini pasti saya bacakan doa untuk yang sakit, bacakan doa untuk orang yang butuh ilmu, orang yang punya hajat, itu udah ada di dalamnya. Cuman malam hari ini saya mau urik sedikit, curang sedikit boleh ya? Aku dewe yang duwe hajat. Tapi hajat saya ini hajat panjenengan semua saya yakin. Termasuk hajat panjenengan enggak kalau ada bisa duduk di tempat yang lebih enak? Ada? Ya, dalam jangka pendek doakan gini. Saya hari Senin itu harus dapat uang banyak. Doakan saya dapat. Ya, kalau hari Senin dapat uang banyak dapat, insyaallah semuanya lancar. Jumat 2 minggu yang akan datang, Jumat ini Jumat yang akan datang lagi, insyaallah majelisnya sudah pindah. Ini kok mendelik semua nah ini. Pak Dokter tegang ini. Hah? Mau? Nanti kalau dapat tempat itu saya kasih plakatnya tuh biar nyari gampang ya. Ar-Raudhah itu biar yang nyari gampang. Ya tempatnya di mana? Rahasia. Kalau ada yang tahu jangan dibocorkan dulu. Ya, tempatnya rahasia. Tapi waktunya sudah saya buka ya kurang lebih begitu. Ini saya cuma omong-omong enggak kosong tapi ya kosong. Kenapa? Prinsip saya kan la haula wala quwata illa billah. Enggak berani saya ngomong, woi. Takut sama yang di langit. Takut sama yang di langit. Insyaallah pokoknya, insyaallah dari Pak Dokter ngomong siapa sungguh-sungguh pasti akan dapatkan jalan itu. Tadi dari tadi saya tuh kenapa keluarnya lama kan? Banyak istirahat di dalam. Saya tuh merenung, terus masih merenung gitu ya, merenung nih caranya gimana, solusinya gimana, merenung gitu. Setelah merenungannya selesai baru saya keluar ya. Mandi seger keluar. Nah, hasil renungannya jawabannya ini. Beliau enggak sadar tapi ngasih jawaban buat renungan saya. Ya, ayatnya tapi beliau tadi lupa, saya ingat ayatnya ya. Jadi ganjarannya beliau dapat, saya juga dapat. Saya ngingetin ayatnya ya kan, beliau cuma ingat artinya. Insyaallah gitu ya. Saya punya semangat. Nah, untuk seterusnya, pokoknya kalau pengen majelis ini semakin makmur, semuanya jadi apa lebih manfaat, itu caranya gampang. Caranya gampang. Sudah pokoknya sebar luaskan buku, sebar luaskan kaos, gimana caranya, apa yang dari buku itu, apa dari kaos itu, hasilnya ya untuk perjuangan bersama ini. Ya, hasilnya untuk tempat itu nanti, insya Allah. Nah kalau kita mengatakan ya Allah berkat Syekh Abdul Qadir Al Jilani wujudkan hajat saya, ya Allah berkat Habib Fulan wujudkan hajat saya, ya Allah berkat Kiai Fulan wujudkan hajat saya, itu wasilah dengan apa? Itu kan juga tawasul. Tawasul dengan apa? Itu juga tawasul dengan amal soleh. Amal solehnya apa? Cinta saya dengan orang tersebut, cinta saya dengan seorang mukmin. Cinta kepada mukmin itu merupakan amal soleh yang luar biasa yang menimbulkan cintanya Allah Ta'ala. Ketika orang mengatakan berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, artinya berkat cintanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Ketika seorang mengatakan berkat Habib Abdullah Al-Haddad, berarti berkat rasa cintanya kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu namanya wasilah dengan orang-orang yang soleh. Dan seterusnya. Ringkasnya begitu. Nah kalau orang solehnya sudah meninggal dunia bagaimana? Gak ada bedanya meninggal sama hidup. Karena tawasulnya dengan kecintaan. Ya. Enggak ada bedanya antara yang meninggal dan yang hidup. Dan yang namanya kematian itu tidak menghalangi cinta kita. kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Bukankah kita cinta sama Rasulullah? Rasulullah sudah meninggal dunia. Assalamualaikum. Kita cinta kepada para sahabat, mereka semua sudah meninggal. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian di sini ada lagi juga pertanyaan. Nah, ya ini ada yang tadi ya, minta doa, sudah saya doakan di depan. Pokoknya semua yang minta doa sudah didoakan di depan. Ya, suara Radio Al-Hidayah enggak jelas, seperti ada gelombang lain yang masuk. Mas Didik, ini laporan ya, dia mungkin karena masih dalam maintenance. Dari kemarin masih ada perbaikan Habib untuk pemancarnya. Dan selama ini masih perbaikan terus, mungkin nanti akan ditingkatkan lagi kekuatannya. Dan juga untuk di daerah-daerah yang lainnya mungkin ada radio-radio yang berdekatan dengan Al-Hidayah. Mungkin nanti kalau udah ditambah lagi kekuatannya, mungkin lebih jernih di daerah-daerah tertentu. Sejernih suara Mas Sidik di malam hari ini. Iya, ya, jadi itu penjelasan dari penjelasan resmi dari Al-Hidayah FM ya. Jadi gangguan bukan pada radio Anda, jangan dibanting. Memang gangguan siarannya karena masih dalam perbaikan. Insyaallah tadi sampai bosnya Hidayah turun gunung tadi ya. Jumat-Jumat turun gunung ke desa hanya untuk menyiapkan pemancar tambahan, kekuatan pemancar tambahan Al-Hidayah agar memancar lebih kuat lagi, agar memancar lebih kuat, amin, kuat lagi. Insyaallah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Nah, ya, ini laporan radionya off lagi dan lain sebagainya. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Yang di sini ada yang mau tanya enggak? Ada, Beb. Ada. Di depan atau di belakang? Belakang. Di belakang. Terkasih mic-nya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang nama, nama Danang. Dari? Dari Pajang. Pajangnya di mana? Pajangnya di Lor Pasar. Lor Pasarnya sebelah mana? Sebelah ya, belakang MTS Habib. Ya, lanjutkan ya. Biar rodok seger, ngantuk ya. Sendiri kan repot. Hawanya ini kan hawa ngejak tidur nih ya. Iya. Begini Beb, jadi saya itu pernah beli buku tentang Dzikir Kaum Shalihin. Iya. Ya, di situ isinya banyak wirid ya, termasuk wiridul latif, wiridul nawawi, ada wiridul sakron. Nah, itu apakah ada syaratnya untuk wirid itu, apakah dilang baca langsung atau bagaimana? Terima kasih. Iya. Wirid itu apa? Itu dulu ya kan ya. Wirid itu apa? Wirid itu adalah kumpulan zikir yang dibaca secara istiqomah. Itu namanya wirid. Kalau zikir itu biasanya cuma satu jenis, dua jenis, mesti namanya zikir. Kalau udah banyak, di situ ada Al-Fatihahnya, ada ayat kursinya, ada zikir, ini dijadikan satu, itu namanya wirid. Nah, ada wiridul latif. Wiridul latif itu wirid yang latif, wirid yang relatif pendek. Yang disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu merupakan kumpulan zikir nabawi yang biasa dibaca di pagi maupun di sore hari, di petang hari. Ada lagi nanti Wiridul Nawawi. Itu kumpulan zikir yang disusun oleh Imam Nawawi, pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah. Wiridul Nawawi itu lebih banyak isi zikirnya untuk membentengi diri. Wiridul Nawawi. Kemudian ada tadi Wiridul Sakron. Dikatakan sakron itu artinya yang mabuk kepayang ya. Ini zikir ini dikatakan wirid mabuk kepayang, bukan aji-aji pengasihan, ngawur gitu ya. Wah, ini wirdu sakron berarti aji-aji pengasihan, bukan. Wirdu sakron artinya wirid yang dikarang oleh seorang ulama yang punya julukan as-sakron. Julukannya itu as-sakron karena mabuk cinta kepada Allah, yaitu Habib Ali bin Abi Bakar as-sakron. Nah, wirdu sakron itu wirid yang kumpulan dari ada surat Al-Fatihah, ayat kursi ditambah beberapa doa. Ya, tujuannya untuk membentengi diri ya dari gangguan-gangguan manusia, jin dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Untuk membacanya syaratnya seperti yang dijelaskan oleh para ulama di dalam adab berzikir kepada Allah. Cuman itu. Bukan harus poso mutih 40 hari, enggak. Jadi syarat-syaratnya cuman melakukan adab zikir. Ya. Itu biar sempurna. Kalau enggak beradab ya bagaimana? Ya pahala dapat tapi tidak sempurna. Masuk dalam keadaan wudu, kalau mungkin kan menghadap kiblat ya. kemudian dalam keadaan tubuh yang harum, kemudian khusyuk, menundukkan kepala, bacanya dengan suara yang agak keras sehingga dia tidak ngantuk ya, biar dengar, atau mungkin dengan suara keras kalau tidak takut teriak, bisa ngingetin orang lain, silahkan dengan suara keras biar lebih mantap bacanya, tidak jadi masalah. Ya, cuman begitu. Tidak ada syarat-syarat khusus. Siapapun baca boleh, hanya saja seperti wudhu sakron itu jangan dibaca 1000 kali, capek nanti. Ya, baca 1000 kali atau sekian kali duduk baca itu ya. Nanti ada efeknya. Kalau dibaca terlalu banyak, efeknya apa? Overdosis. Loh, ini benar itu ya. Overdosis. Overdosis artinya apa? Itu kan isinya Al-Fatihah sama ayat kursi. Kalau Al-Fatihah ayat kursi dibaca sekian banyak, tentunya nanti kan hati kita ini menjadi semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang, dan semakin bersih. Ketika hati ini bersih, maka otomatis indera keenam kita akan semakin tajam. Ketika indera keenam semakin tajam, ya akan terjadilah yang terjadi. Ya, terjadilah yang terjadi. Kadang orang itu mendengar sesuatu, kadang melihat sesuatu yang tidak didengar orang lain, yang tidak dilihat orang lain. Kalau ilmunya enggak cukup, jadinya nanti aneh-aneh. Paham? Dengar suara-suara. Bas. Cukup irite wis beng sewu. Sapa iki? Ya, cari siapa ini? Bas. Aku ki gurumu. Sapa lagi? Mulai didengarkan. Wiridnya udah lupa nih. Sampai lupa wirid. Wiridnya ngerokan lagi. Bas. Njih. Udah mulai jawab gitu kan. Mulai sesuk ora usah salat subuh nang masjid. Dan sebagainya. Terakhir, bas, yang sholat batinan wae. Ora usah nganggu, rukuk, sujud, iktidal, ora usah. Wis cukup kowe komat kamit wae meneng sila. Wis kuwi afdol, khusuk kowe. Ya mesti khusuk sing ngajari setan, setan ora nggoda. Ya pasti khusuk, setannya enggak goda kan? Yang gitu namanya bukan sholat. Ini kalau nanti dia baca overdosis, efeknya yaitu apa alat-alat yang diletakkan Allah dalam tubuh manusia ini akan bekerja lebih peka ya, bekerja lebih peka. Efeknya kalau ilmunya enggak cukup, syariatnya enggak kuat, maka nanti bisa justru menjadi sesuatu yang kurang baik untuk dirinya. Ya, sesuatu yang kurang baik untuk dirinya. Makanya ikuti anjuran dokter. Dokternya bilang baca pagi sore, ya pagi sore. Obat dokter ngasih obat itu ada 12 tablet ya, 12 tablet. Ini satu hari 3 kali selama 4 hari. Pikirnya kesuwen warase, langsung rolas diombe kabeh, leng gitu ya. Cepet warase nglumprit. Langsung 12 dilek semua kan? Langsung. Jadi memang kalau dibilang bertahap ya bertahap. Jangan mau langsung ditelan semua. Bisa diterima tadi ini analoginya? Iya. Ya. Yang di luar tadi tolong mic-nya kasihkan keluar lewat jendela. Iya. Sementara begini dulu ya. Insya Allah bisa segera. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam, berkatu. Kita dari Taryono, dari Tasikmadu, Beb. Dari Tasikmadu, Masya Allah, Karanganyar. Ya. Terima kasih banyak. Kita mau menanyakan, yaitu babakan doa kunut. Mungkin imam di masjid kita itu setiap subuh itu memakai doa kunut. Setelah selesai doa kunut itu kan pasti mengusap wajah. Muka, wajah. Nah itu alangkah baiknya. Itu sementara kita mendengar kalau pengajian Minggu Legi, mendengarkan Habib Umar, itu kadang itu kita enggak, jangan terlalu mengeluarkan banyak gerakan. Nah pada dasar kita mengikoca harus tangan kiri. Nah kita mengusap muka wajah. Wajah. Itu bagaimana Habib? Hukumnya, abdolnya bagaimana kita melakukan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap komandan. Ya. Jadi begini, hukum mengusap dua telapak tangan ke wajah selepas berdoa itu sunnah. Disunahkan kita mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah selesai berdoa. Judulnya sholat itu diawali doanya dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya kalau udah salam baru doanya selesai. Makanya habis sholat biasanya kemudian mengusapkan wajah ke tangan. Doa kunut itu di tengah-tengah sholat. Artinya lagi dalam proses doa. Surat Al-Fatihah juga doa. Apakah habis Al-Fatihah waladhdallin amin mengusap wajah? Kan tidak. Makanya ketika baca Al-Fatihah tidak dianjurkan ngusap wajah dalam sholat ya. Ketika baca doa kunut justru tidak disunahkan ngusapkan wajah ke ngusapkan tangan, ngusapkan wajah ya. Tidak disunahkan, ini udah ngantuk kabeh. Ustadznya ngomong ngusapkan wajah ya meneng kabeh. Untung ustadznya kan anu apa namanya lagi sadar gitu. Sadar kalau lisannya salah gitu. Disunahkan ngusapkan tangan ke wajah itu di luar sholat. Kalau dalam sholat tidak disunahkan. Makanya habis baca doa kunut tangannya tidak usah diusapkan ke wajah. Karena itu bukan sunnah di dalam sholat. Begitu jelas? Ya. Kalau mengusapkan tangan ke wajah habis doa sunnah. Tapi habis doa kunut itu belum selesai doanya. Kenapa? Sholat masih berlanjut. Semuanya itu rangkaian doa. Sholat itu semuanya rangkaian doa. Jadi kalau setiap habis baca satu doa, mengusapkan tangan ke wajah, misalnya saya baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, Rabbighfirli wa li walidayya, ya Allahumma ajirna minan nar, gitu repot. Paham maksud saya, paham? Ya, jadi sholat itu dari awal sampai akhir doa. Makanya mengusapkan tangan ke wajah nanti selepas sholat. Habis doa kunut jangan diusapkan dulu karena doanya belum selesai. Itu jawaban coro bodoni. Ya, cara gampangnya seperti itu. Terakhir, ada yang mau nanya enggak? Saya enggak enak sama Pak Dokter, pasiennya banyak. Ya, Mik, kasihan Mik. Nama Pak, alamat biar yang lain tahu Pak, kalau saya udah tahu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nama saya Muslih. Alamat saya Prambanan dekat Kalasan. Ya, aduh dewe to ya. Kalasan. Pak Muslih ke sini naik motor apa naik pesawat tadi? Naik motor. Naik motor. Saya sendiri atau sama teman Pak Muslih? Ini ada 4 orang. Ada 4 orang, insyaallah. Jadi ganjaran terbanyak Pak Muslih ini. Insyaallah. Insyaallah, amin. Nanti saya di Dumil ya, janji ya. Ini saya mau nanya pada dokter, Pak. Oh, Pak Dokter. Wah. Moga-moga, Pak. Sebagian jamaah yang dari Kalasan itu ada yang mempunyai penyakit asma. Padahal dia sudah terlanjur cinta selawat, sering berangkat selawatan ya termasuk Habib Syekh sampai mana ya, sampai Bantul, sampai Solo itu berangkat malam. Itu akan mengganggu kesehatan yang punya penyakit asma itu enggak, Dok? Saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang tanya sendiri juga punya asma ya. Ya biasanya kalau penyakit asma itu karena dingin, faktor pencetusnya dingin, Pak. Jadi kalau dingin dan kecapean dia akan kambuh, ya. Jadi seorang penyakit asma itu harus mengukur dirinya sendiri. Nek kira-kira engko ngajine ning ngene Karanganyar tawang aku iki kumat, jangan ikut ke sana. Dadi nek ngajine ning Cilacap, Semarang itu enggak kumat. Karena dia daerah pantai. Karena gini, pengalaman saya punya pasien, itu kan dulu saya dinasnya di Jatioso, itu daerah dingin, ya seperti Tawangmangu gitu. Itu di sana dapat istrinya orang Cilacap, ya. Kemudian waktu di sana enggak pernah kumat. Waktu pulang ke Jatioso, kumat ketemu saya. Cerita, orang Semarang ya gitu. Kalau ke Semarang enggak kumat, sampai di Jatioso dia kumat. Berarti kesimpulannya karena faktor dingin, orang asma itu akan kumat. Loro mengi itu, kalau yang tidak tahu asma itu mengi, ngik ngik gitu loh, loro mengi gitu ya. Ya. Jadi orang asma itu pokoknya kalau kena dingin itu akan kumat, kekeselan kumat biasanya. Nah, bisa disembuhkan atau tidak Pak? Ya ini repot ini, ya. Kalau secara medis kan asma itu penyempitan dari saluran nafas. Jadi dia akan adanya reaksi alergi, dia akan menyempit gitu, ya. Maka dingin kan menyempit, ya. Ini menjadi sesek. Ya, biasanya itu akan terbebas orang itu biasanya umur 14 tahun ke atas, kemudian dengan banyak berenang, ya. Orang itu berenang, maka kapasitas paru-parunya cadangan itu anu banyak sehingga kalau dia kumat masih mempunyai kapasitas cadangan udara di paru-paru sehingga tidak terlalu menginya mengganggu gitu. Makanya orang kalau asmanya berat sekali kan disarankan oleh dokter untuk itu pakai inhaler itu. Kalau jam 2 malam sesek langsung sedot gitu aja, ngeta? Enggak usah dok dokter ya, ngeta? Biasanya dokternya sudah tidur. Ya. Mungkin sudah cukup itu, Pak. Ya, insyaallah. Terima kasih Pak Dokter, jawaban Anda tadi dengar oleh teman-teman dari Prambanan yang mungkin mengi-mengi di sana. Maaf di Prambanan jangan tersinggung, ini cuma buat buat menghibur di sini yang pulang dari Prambanan biar enggak ngantuk di jalan gitu ya. Biar enggak ngantuk di jalan. Jadi bisa jelas semuanya ya. Ini penutup, saya cuma mau nanya sedikit. Bapak dari mana, Pak? Dari Wonogiri, Masya Allah. Yang mengundang saya, enggak salah. Betul, rombongan lain lagi. Satu jamaah juga ya, Insya Allah. Ada rencana itu kan? Ya. Tanggal sekitar bulan November nanti. Ya. Yang wajah-wajahnya saya, ini yang lain sudah kenal semua wajahnya. Ya. Dari mana? Dari Ceper, ya, wajahnya baru kelihatan di depan sekarang. Dari Ceper. Hah? Ya, ini sudah wajah-wajah pasaran semua. Wajah pasaran, termasuk saya, wajahnya wajah pasaran ini. Ya, alhamdulillah. Yang masih di jalan, kalau belum nyaman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sudah padang ya. Sudah padang yang di jalan. Sudah. Mohon maaf kalau belum bisa ngasih tempat yang enak. Saya janji insya Allah kalau dimudahkan sama Allah segera bisa dapat tempatnya ya. Apapun akan saya lakukan asal enggak maling. Ya, insya Allah apapun akan saya lakukan. Semoga pokoknya terwujud 2 pekan yang akan datang sudah kita duduk di tempat yang baru insya Allah ya. Langit dengar. Ini kan unjuk rasa ke langit. Ya Allah, maksudnya ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya. Mari kita baca 1 Fatihah untuk niat yang 1 ini boleh? Yang di rumah tolong di Fatihah yang tenanan gitu ya. Ini kita buktikan kebesaran Al-Fatihah. Saya yakin sama Al-Fatihah ya. Al-Fatihahnya orang yang ngaji itu lain sama orang yang lagi di rumah enggak ngaji. Kalau yang di rumah ikut ngaji, Fatihahnya itu bobotnya lebih tinggi. Al-Fatihah dengan niat semoga saya bisa beli rumah yang layak, yang luas, yang manfaat, yang barokah, yang mudah, tanpa susah payah, secepat mungkin, bawa manfaat dunia akhirat, gak ada petaka, gak disiksa, gak dihisap,